selalu menemani saat ku tengah terluka, kala ku tengah gundah. Ku akan menjagamu di bangun dan tidurmu, di semua mimpi dan nyatamu. Ku akan menjagamu untuk hidup dan matiku. Tak ingin kau rapuh. Dik, jangan engkau pergi tinggalkan aku. Dan tidurku di semua mimpi.